Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, sungguh senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu di acara kita, acara penyejuk hati melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan memberikan banyak masukan ilmu kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-25 dari surat An-Nur yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar, Maha menjelaskan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-25 dari surah An-Nur ini adalah merupakan rangkaian dari keterangan lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kondisi hari kiamat dan bagaimana hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridainya. Secara khusus terhadap tindakan yang di dalam surah An-Nur ini adalah melakukan penuduhan yang tidak benar terhadap orang-orang yang baik atau wanita-wanita muslimah yang baik. Di ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwa di hari kiamat nanti tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum. Jangan heran, jangan bingung, karena pada hari akhirat nanti banyak hal-hal yang mencengangkan, ya. Akan bersaksi seluruh anggota tubuh kita terhadap apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jangan heran, karena hari akhirat itu adalah hari yang istimewa, hari yang beda daripada hari-hari yang lainnya. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan dunia, karena tidak pernah ada yang namanya tubuh bisa berbicara, nanti di hari akhirat itu bukan suatu hal yang aneh. Begitu juga selanjutnya Allah mengatakan bahwa bukan itu saja nanti yang akan terjadi pada hari akhirat, akan tetapi yang terjadi juga adalah yauma izi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Keterangan ini lebih kepada keterangan yang bermakna balasan atau hukuman atau sanksi yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan kepada orang-orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan dosa dan perbuatan maksiat. Yaitu secara khusus di dalam keterangan ayat sebelumnya adalah tentang orang yang suka menuduh, ya, menuduh berselingkuh, orang lain berselingkuh, menuduh tidak baik, menuduh yang macam-macam, menyebarkan gosip dan sebagainya. Jangan heran kalau misalnya pada hari itu yuwaffihimullahu dinahumul haq, Allah akan sempurnakan, ya, yang selama ini didapatkan di dunia dalam bentuk ketidaktenangan karena sudah menuduh orang, rasa ketakutan kalau misalnya yang dituduhkan ucapan yang sudah keluar ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian dikucilkan karena tindakan kita yang semena-mena terhadap orang lain, rasa malu yang begitu besar karena tersalah ketika sudah melakukan penuduhan terhadap orang lain. Itu baru bagian kecil daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena nanti pada hari akhirat yuwaffihimullahu dinahumul haq, akan ada sanksi yang jauh lebih besar daripada yang sudah pernah kita peroleh dan kita rasakan karena tindakan keburukan yang kita lakukan. Bersama kita studio untuk lebih menjelaskan hal ini sudah ada ustaz kita, ada ustaz Jenal dan ada ustaz Fadli. Kami persilakan. Ya, terima kasih ustaz Perdana. Yauma izin, pada hari itu, pada hari kiamat, ada dua hal yang Allah ingin paparkan di sini. Yang pertama, yuwaffihumullahu dinahumul haq. Yang kedua, wa ya'lamuna annallahu wal haqqul mubin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan agamanya yang benar. Din atau di sini disebutkan balasannya yang benar. Disebut agama dengan hari pembalasan di akhirat karena balasan agama itu adanya di akhirat. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ad-din artinya agama. Disebutkan yaumuddin sebagai hari agama, yaitu hari pembalasan, karena agama itu hasilnya dituai, dibalas di akhirat kelak. Di dunia ini ada balasan bagi orang yang melakukan kegiatan agama, tapi balasan itu sekedar bonus. Dia tidaklah merupakan balasan yang hakiki. Yang berinfak mendapatkan 10 kali lipat, 700 kali lipat itu bonus. Balasan dari infak itu adalah di akhirat kelak. Balasan dari perbuatan baik yang kita lakukan di akhirat kelak. Inilah yang disebutkan dinahumul haq. Orang yang berbuat baik mengharapkan pahala Allah di akhirat karena itu jauh lebih besar dari apa yang kita terima berupa bonus di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, waya'lamun. Allah mengistiharkan, memproklamirkan bahwa di akhirat Allah maha benar. Di dunia pun sebenarnya Allah maha benar. Tetapi karena banyaknya hiruk pikuk materialisme yang ada di dunia ini, kebenaran Allah itu tersamarkan. Tapi di akhirat hal itu begitu jelas dan nyata. Inilah gambaran dua hal di hari akhirat yang begitu menginspirasikan kita untuk lebih mencintai Allah dan berbuat untuk mencapai ridhonya dan minimal masuk surga Jannatul Na'im atau terhindar dari siksa api neraka. Ustaz Fadli ingin menambahkan, silakan. Baik, ikhwah inspiratif pendengar RRI rahimakumullah. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Ustadz Perdana dan Ustadz Zainal tentang bagaimana Allah mempresentasikan dalam surah An-Nur ayat ke-25 ini tentang Maliki Yaumiddin, bahwa inilah pembenaran atau manifestasi atau bukti di mana Allah akan memberikan balasan dalam dua konteks. Apakah itu menjadi balasan terhadap orang-orang yang kufur, ataukah ini menjadi reward atau hadiah buat orang-orang yang telah mengimani, baik secara lisan, baik secara hati, baik secara tingkah laku dalam apa yang telah diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pahami bahwa di hidup ini adalah proses menanam dan menuai. Dalam kehidupan ini adalah bicara tentang reward and punishment atau hukum kausalitas sebab akibat. Allah dalam versi penegakan hukumnya jelas dan nyata. Dalam banyak ayat Allah mengungkapkan dengan preemptif, peringatan-peringatan preventif untuk mengingatkan kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama terkait dalam konteks ayat berikut ini juga. Maka daripada itu, terakhir konsep represif Allah dalam bentuk hukuman ini akan diberikan ganjarannya nanti. Ya'lamuna annallaha wal-haqqul mubin, pada hari yang hak, yaitu Malik Yaumiddin. Dan di sini Allah akan menunjukkan hukumnya yang bisa teruji, terukul, dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, tidak seperti hukum di dunia. Kenapa? Karena ayat sebelumnya mengatakan bagaimana lidah kita bicara sendiri, tangan kita dan kaki kita yang menjadi saksi, sementara yang menjadi jaksanya adalah perbuatan buruk kita, dan menjadi pembelanya adalah amal baik kita. Insyaallah begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan yang kita peroleh dengan satu gambaran bahwa sebenarnya pada hari kiamat itu bukan merupakan hari yang enak. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat nanti, hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita semua. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi hari akhirat yang begitu sangat menakutkan. Pada hari itu, Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma izin lil mujrimin. Pada hari itu kamu akan lihat malaikat dalam bentuk yang benar, dalam bentuk yang sebenarnya, akan tetapi la busyra, tidak akan mengenakkan, terutama sekali bagi orang-orang yang mujrimin, bagi orang-orang yang banyak melakukan tindakan kesalahan dan dosa. Pada hari itu kamu akan lihat begitu hebat neraka itu, dan itu bukan merupakan suatu hal yang mengenakkan, ya. Wa immin ummatin, setiap kita illa wariduha, akan meniti siratal mustaqim, yang di bawahnya itu neraka begitu sangat menakutkan. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita benar-benar mempersiapkan diri untuk nanti bisa dapat berbahagia pada hari akhirat. Oleh karena itu, jalanilah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah sebagai sarana kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang jauh, yang lebih baik, dan jauh lebih baik di hari akhirat nanti. Kalau begitu, berimanlah, beramallah, berbuat baiklah, lakukan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kondisi hari akhirat yang begitu sangat menakutkan tidak akan membuat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ketakutan atau orang-orang yang begitu sangat menyesal karena tidak melakukan perbuatan baik ketika kita menjalani hidup kita di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.